إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحديث 31 بعد 300، حديث yang ke-331. An Uqbah ibn al-Harith annahu tazawwaja Umma Yahya bint Abi Ihab faja'at amatun sawda'u faqalat qad arda'tukuma fadakartu ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فأعرض عني قال فتنحيت فذكرت ذلك له فقال وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما. حديث ذي عقبة ابن الحارث رضي الله تعالى عنه bahwasanya beliau menikah dengan seorang wanita yang diberi kunyah Ummu Yahya binti Abi Ihab. Faja'at amatun sauda, tiba-tiba datang seorang ibu-ibu budak hitam, yakni budak perempuan hitam. Faqalat, kemudian berkata, qad arda'tukuma, aku telah menyusui kalian berdua. Uqbah bin al-Harith dan Ummu Yahya. Fadzakartu dzalika lin-nabi, maka aku pun menyebutkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa'arada anni, ternyata Nabi menghindar dariku, berpaling dariku. Qala, berkata lagi Uqbah, fatanahaitu, maka aku pun bergeser ke hadapan Nabi. Fadzakartu dzalika lahu, aku ceritakan lagi yang kedua kalinya. Faqala, maka Nabi menjawab, wa kaifa wa qad za'amat an qad arda'atkuma, bagaimana lagi dia sudah menganggap, sudah mengaku-ngaku kalau dia menyusui kalian berdua. هذا الحديث بارك الله فيكم من أفراد البخاري. Sesungguhnya dikeluarkan hanya oleh Imam Bukhari saja. ولم يخرجه مسلم, tidak dikeluarkan oleh Imam Muslim. بل لم يخرج في صحيحه عن عقبه بن الحارث شيئا, bahkan dalam Sahih Muslim tidak meriwayatkan satu pun hadis dari Uqbah ibn al-Harith. Intaha. Alif ha, maknanya intaha, selesai penukilan. Syarih, yakni yang menukil ucapan ini adalah pensyarah. Masih ingat Imam Al-Maqdisi dalam kitabnya ini Umdatul Ahkam ishtarata, mensyaratkan dalam kitabnya Umdatul Ahkam adalah hadis-hadis yang muttafaq alaih Bukhari dan Muslim. Beliau mensyaratkan bahwa aku akan membahas atau akan memasukkan hadis-hadis dalam kitabku ini Umdatul Ahkam hanya hadis-hadis yang muttafaq alaih Bukhari dan Muslim. Namun sebagai manusia ada saja ketergelincirannya. Ada yang dianggap oleh beliau atau dikira oleh beliau muttafaq alaih, ternyata menyendiri Imam Bukhari, atau juga ada yang ternyata menyendiri Imam Muslim. Ala kulli hal walhamdulillah, walaupun menyendiri Muslim tetap sahih, walaupun menyendiri Imam Bukhari tetap sahih. sehingga tidak ada masalah dari sisi kesahihan. Tetapi sedikit masalah dari syarat beliau sendiri di awal kitabnya, bahwa aku akan membahas tonggak-tonggak fikih yang mendasar, yang menjadi undah, menjadi patokan dasar, karena dibawakan hadis-hadis muttafaq alaih Bukhari dan Muslim. Begitu. Ternyata ada yang Bukhari saja, ada yang Muslim saja. Salah satu contohnya adalah hadis ini. Hadis Uqbah ibn Harith. Ternyata infarada bihi Imamul Bukhari. Ternyata menyendiri dengannya Imam Bukhari saja. Muslim tidak meriwayatkan. Bahkan bukan hanya tidak meriwayatkan hadis ini, di dalam Sahih Muslim enggak ada satu riwayat pun dari sahabat Uqbah. Dari sahabat Uqbah ibn Harith. Tidak ada di dalam Sahih Muslim hadis dari Uqbah ibn Harith. Walhamdulillah. Tidak mengapa, karena Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis-hadis yang sahih, bahkan termasuk hadis atau kitab yang tersahih setelah Al-Qur'an adalah Sahih Bukhari. Adapun isi hadisnya, Uqbah ibn Harith menceritakan bahwa dirinya menikah dengan Ummu Yahya. Ternyata ada seorang ibu-ibu dari turunan budak hitam yang menyatakan kepada keduanya, aku telah menyusukan kalian berdua. Menyusui yang ini dan menyusui yang itu. Maknanya, kamu tidak sah untuk menikah karena kedua-duanya adalah saudara susuan satu ibu susuan. Aku susui kalian berdua. Berarti Uqbah dengan Ummu Yahya saudara seibu susuan. Disampaikan kepada Nabi, Nabi menghindar. Tetapi Uqbah berpindah ke hadapan Nabi dan menceritakan kembali. Artinya meminta jawaban. Maka Nabi menjawab, wa kaifa wa qad za'amat an qad arda'at huma. Bagaimana lagi orang ini sudah menganggap bahwa dia menyusui kalian berdua. Maka dipisahkan antara keduanya. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas. Tazawwaja Uqbah ibn al-Harith Ummu Yahya binti Abi Ihab. Faja'at ammatun sawda'u, maka datanglah seorang budak hitam, seorang budak perempuan. Fa'akhbaratuhu annaha qad arda'athu, dia khabarkan bahwa dia telah menyusui Uqbah ibn al-Harith. Wa arda'at zawjahu, dan juga menyusui istrinya. Zawj apa zawjah? Itu zawj. Apa artinya? Suami apa istri? Istri. Padahal mudzakkar, bukan zawjah. Pernah dibahas bahwa zawj itu artinya pasangannya. Baik, zawjahu pasangannya. Sehingga kalau pasangan fulan berarti perempuan. Kalau pasangannya fulanah berarti laki-laki. Sehingga zauj yusta'mal, dipakai untuk laki dan perempuan. Walaupun gak pakai tamar butoh, boleh. Karena maknanya adalah pasangannya. Qala wa annahuma akhawani minar radha'ah. Kalau kedua-duanya disusui oleh ibu yang sama, berarti keduanya akhawan minar radha'ah. Keduanya adalah saudara sesusuan. Fadzakar lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulahum wa annaha kadzibah fi da'waha. Maka disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ucapannya, wa annaha kadzibatun fi da'waha, dan mengatakan bahwa bisa jadi dia berdusta dalam ucapannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun mengingkari ucapan dia. Munkiran alaihi, mengingkari Uqbah. Raghbatahu fil baqa'i ma'aha, mengingkari Uqbah ibn al-Harith keinginannya. Kalimat raghbah adalah keinginan. Raghbatahu, keinginannya, fil baqa'i ma'aha, untuk tetap bersama istrinya. Bisa jadi dia dosa ya Rasulullah, bisa jadi begini, bisa jadi begitu. Tetapi Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan bagaimana lagi, dia sudah mempersaksikan. Yani ma'a syahadati hadhil amah. Kalau sudah ada persaksian dari budak perempuan tadi, mau apa lagi? Kaifa laka bidzalik? Bagaimana bagimu atau bagaimana kamu dengan persaksian dia? Wa qad qalat hadhil mar'ah ma qalat, sudah berkata perempuan ini seperti apa yang dia katakan. Wa syahidat bima alimat, dan dia mempersaksikan dengan sesuatu yang dia tahu. Mau apa lagi? Dia sudah mempersaksikan apa yang dia ketahui. Saya ingat menyusui kamu dan saya ingat menyusui kamu juga. Mau apa lagi? Ma yustafadu min hadzal hadits, apa yang diambil dari hadis ini? Pertama, annahu idza tsabata ar-radha' al-muharrim baina zawjayn infasakha nikahuhuma. Faedah pertama, kalau telah sabit riwayatnya, maksudnya telah sabit riwayatnya, kisah disusuinya dia atau sejarah disusuinya dia oleh ibu tadi sabit. Ar-radha' al-muharrim, persusuan yang muharrim. Kalimat muharrim kharaja minhu madha? Kharaja minhu ar-radha' ghairu muharrim. Keluar daripadanya persusuan yang tidak mengharamkan. Ini kembali kepada pembahasan kemarin dan ikhtilafnya para ulama. Ada radha' yang muharrim, ada radha' yang ghairu muharrim. Radha' yang muharrim di antara pendapat para ulama adalah kalau dia minal maja'ah, artinya bayi yang membutuhkan susu. Satu. Kedua, bukan hanya satu kali sedot atau dua kali, tetapi seperti layaknya bayi yang menyusui sehingga membentuk atau menghasilkan daging dan darahnya. Artinya dia membesar dengan susu itu. Baik, dibahas oleh para ulama sekian rada'at. Ada yang menyatakan 5 rada'at sampai kenyang, ada yang menyatakan demikian dan demikian. Kalau hanya sekali saja, apalagi sekali sedot saja, maka belum muharrim. Ala kulli hal, di sini Syekh Abdullah Al-Bassam menyebutkan kalau sudah sabit persusuan yang mengharamkan antara dua suami istri, maka pisahkan keduanya. Infasaqa nikahuhuma, terbatalkan pernikahannya. Kapanpun mendengar ada saksi yang berkata, oh kamu dan kamu dua-duanya saya susuin waktu kecil dengan radha' yang muharrim, maka batal pernikahannya, batal nikahnya. Infasakha an-nikah. Thaniyan, yang kedua, an-radha' yasbutu wa tatarattab ahkamuhu bi syahadati imra'atin wahidah. Bahwa persusuan dianggap sah, wa tatarattab ahkamuhu, dan berlaku hukum-hukumnya dengan persaksian satu orang wanita, dengan persaksian satu orang, walaupun di sini perempuan. Apa mungkin persaksiannya laki-laki? Mungkin. Kalau yang berkata adalah bapak susuannya. Loh, kamu dan kamu menikah. Kamu dan kamu itu dua-duanya disusuin oleh istri saya waktu kecil. Berarti saksinya siapa? Laki-laki. Kamu dan kamu disusui oleh istri saya waktu kecil. Sehingga barakallahu fikum, apalagi saksinya laki-laki. Saksinya perempuan saja, satu bukan dua, sah. Buktinya Nabi menyatakan dengan kalimat wa kaifa. Bagaimana lagi? Wanita ini sudah mempersaksikan. Kalau kamu berdua disusukan olehnya, mau bagaimana lagi? Artinya batalkan pernikahanmu walaupun satu saksi perempuan. Yang ketiga, wa ya'ti al-khilaf fi dhalik, nanti akan datang perselisihan para ulama dalam masalah ini insyaallah. Yang ketiga, wa fihi itsbatul qa'idah asy-syar'iyyatil 'ammah wa hiya yathbutu tab'an ma la yathbutu istiqlalan. Dari sini kita mendapatkan pula ketetapan kaidah. Kaidah syar'iyyah yang 'ammah dari kaidah-kaidah fiqhiyah. Namanya kaidah fiqih. Apa itu? Yathbutu tab'an ma la yathbutu istiqlalan. Dia bisa sabit karena ngikut apa yang tidak sabit kalau sendirian. Dari mana kaidah ini diambil? Wa wajhuhu, sisi pengambilannya, anna syahadatal mar'ah la takfi fi faskhin nikah fit talaq. Bahwa persaksian satu orang wanita saja tidak cukup untuk membatalkan pernikahan dan talak. Idza syahidat birradha', kalau dia mempersaksikan dengan persusuan, thabata hukmuhu, menjadi sabit hukumnya, fa yathbut faskhun nikahi taba'an lahu, karena itu maka sabitlah pembatalan nikah karena ngikut dari wanita tersebut. Perhatikan dari dua sisi, barakallahu fikum. Kita membahas tentang persaksian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Dalam akhir surat Al-Baqarah, di surat yang terpanjang di dalam di ayat yang terpanjang dalam Al-Qur'an. Idza tadayantum bidainin ila ajalin. Di sana disebutkan kalimat tentang persaksian. Rajulun rajulaini wa rajulun wa imra'atan. Rajulun wa imra'atani. Betul begitu. Wa imra'atani. Mengapa disebutkan syahidaini min rijalikum? Hendaklah datangkan dua saksi atau satu saksi laki-laki. Tadi dua saksi laki-laki. Datangkan dua saksi laki-laki. Atau satu laki-laki, dua perempuan. Artinya perempuan itu perbandingannya dengan laki-laki satu banding dua. Ima dua laki-laki saksinya atau satu laki-laki dua perempuan. Ini barakallahu fikum hukum wanita sebagai saksi tidak boleh sendirian. Sehingga kalau akad nikah saksinya satu boleh enggak? Nikah nih, saya nikahkan kamu, yang hadir cuma satu perempuan, sah enggak pernikahannya? Mengapa? Saksinya cuma satu perempuan lagi. Padahal disebutkan di dalam hadis yang sahih, la nikaha illa biwaliyin wa syahidain adl. Iya kan? Berarti pada nikah tidak boleh saksinya imra'atun wahidah. Tidak boleh, tidak sah. Baik. Satu lagi sekarang talak. Dipersaksikan dengan satu orang perempuan. Boleh? Harus saksinya laki-laki dua atau laki-laki dan dua perempuan. Talak. Apa lagi? Hukum asalnya perempuan sendiri tidak bisa untuk menjadi saksi dalam nikah dan talak. Baik, sekarang kenapa ketika faskhu pembatalan nikah Uqbah ibn al-Harith dengan Ummu Yahya tadi, kok bisa? Padahal saksinya satu. Saya menyusui kamu berdua, batal pernikahan. Kata Nabi, bagaimana lagi? Sudah dipersaksikan, mau apa lagi? Pisahkan. Kok cukup satu perempuan? Karena dia taba'an ma la yathbut istiqlalan, karena beda antara istiqlal dan taba'an. Taba'an dan istiqlalan, beda tabaan dan istiqlal. Apa bedanya? Istiqlal itu menyendiri dia. Dia yang menyaksikan saya, menyaksikan enggak bisa. Enggak bisa. Tetapi yang terjadi pada wanita hitam tadi adalah tabaan. Apa itu tabaan? Saya tidak memisahkan, saya tidak menikahkan, saya tidak menjadi saksi talak, enggak. Saya cuma berkata tentang saya sendiri. Saya menyusui kamu dan kamu, titik. Yang memisahkan siapa? Ya Nabi SAW. Saksinya siapa? Ya para sahabat semua yang mendengarkan ucapan wanita tadi. Berarti dia tidak langsung, tidak istiqlalan, istiqlal maknanya langsung. Tidak istiqlalan, tetapi tabaan, hanya ngikut karena dia mengatakan saya menyusui, dari situ terjadi fasakh. Baik, sekarang apakah wanita itu menyaksikan fasakhun nikah? Tidak, dia mempersaksikan ridha. Ini namanya tabaan, ngikut karena ridha terjadi fasakh. Maka kaidah umumnya adalah yasluh tabaan ma la yasluh istiqlalan. Yang tadinya tidak boleh seorang wanita menjadi saksi sendirian, menjadi boleh ketika ngikut. Saya bukan mempersaksikan nikah, cerai, talak, enggak. Mempersaksikan saya menyusui dia, itu aja. Adapun fasakh nikahnya bukan dia, urusan hakim di pengadilan, urusan. Maka ketika hakim memutuskan dipisahkan, harus ada dua saksi atau lebih. Jadi hanya tabaan saja, bukan istiqlalan. Paham tuh? Baik. Yang berikutnya, qaulu syahadatir raqiq idza kana adlan liqaulihi. Yang keempat, diterimanya persaksian seorang budak. Walaupun dia budak, kalau dia jujur, terpercaya, maka diterima persaksian budak. Yang kelima, inkar ala man hawala al-baqa 'alal muharramat. Yang kelima, diingkari orang yang ingin tetap di dalam perkara yang haram, padahal haram. Walau yaj'aluhu ta'wilan, walaupun pakai takwil-takwil, mungkin dia berdusta, mungkin begini, kata Nabi tidak bisa. Karena dia sudah mempersaksikan, sudah. Yang keenam, annawat asyubhah la yujibu syai'an. Yang keenam, bahwa wata' karena syubhat, tidak ada konsekuensi apapun. Wasahibuhu ma'dzur, dan pelakunya mendapat udzur. An haddi dunya wa adzabil akhirah. Mendapat udzur, tidak diadab di dunia, enggak disiksa di dunia, tidak pula diadab di akhirat. Contohnya seperti Uqbah dengan Ummu Yahya, sudah nikah, ternyata ada saksi dibatalkan. Bisa jadi sudah menyentuh, bisa jadi sudah ada wata, bisa jadi apa konsekuensinya? Harus bayar mahar, harus ini, tidak ada, semua batal. Bagaimana? Ya udzur, namanya syubhat, tidak sengaja, itu namanya syubhat. Sehingga wata karena syubhat tidak ada konsekuensi apapun dan orangnya dimaklumi, diberi udzur. Li'anna al-'ilm syartun fi iqamatil hudud. Karena ilmu, pengetahuan adalah syarat untuk ditegakkannya hukum-hukum had. Seperti dirajam, seperti dicambuk. Itu kalau dia tahu itu haram, tetap dilakukan. Tapi kalau tidak tahu, dikira istrinya, ternyata tidak sah, maka tidak dirajam, tidak dicambuk, tidak dihukum, tidak didenda. Berarti wa'idullah, ancaman Allah pada siapa? Alal amidin, terhadap yang menyengaja. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.